بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang penuh barokah, di hadapan talibul ilm. Talibul ilm, kita tahu, amalan mulia yang dari sana banyak faedah yang kita bisa ambil dari amalan talibul ilm. Seringkali kita mendengar, hafal banyak di antara kita dalil-dalil tentang fawaid dari apa? Talibul ilm atau ketika kita belajar ilmu nafi'. Ilmu nafi' yang kita pelajari seperti yang seringkali kita dapat di asatidzah, di antara manfaatnya atau faedahnya adalah apa? Yang pertama, sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Hadis ma'ruf. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ketika kita belajar ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, maka jalan itu akan mengantarkan kita kepada al-jannah. Kita juga sering dengar tentang hadis in kata amal ibnu Adam ila min thalas. Salah satunya apa? Ilmu yantafi'u bihi. Orang lain mati selesai amalannya. Orang kaya selesai amalannya. Orang dokter mungkin atau yang lainnya selesai amalannya. Kecuali ilmu yang bermanfaat. Kecuali tiga perkara diantaranya ilmu yang bermanfaat. Walaupun orang yang sudah meninggal, tapi ilmunya akan terus pahalanya dari ilmu itu akan terus mengalir. Kita juga dengar tentang ketika kita keluar untuk talabul ilm, maka itu termasuk fisabilillah. Man kharaja fi talabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar untuk talabul ilm, maka ketika itu dia termasuk apa? Fi sabilillah, sampai dia kembali ke rumahnya. Antum bisa bayangkan yang mondok misalkan keluar dari rumahnya dalam rangka apa? Talabul ilm. Kapan pulangnya? Sampai nanti. Sepanjang itu artinya antum dalam apa? Ada di keadaan fisabilillah. Yang datang kadang untuk talibul ilm sehari 2 jam, 3 jam, ya alhamdulillah. Selama 2 jam itu dia fisabilillah dan seterusnya. Lah, agar kita tetap semangat dalam talibul ilm itu perlu himmah, perlu semangat yang bukan sembarang himmah, tapi harus himmah aliyah, himmah yang tinggi. atau ulul himmah, semangat yang terus mengobar yang tinggi. Lah, ulul himmah, semangat yang tinggi ini adalah termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang agung, yang disukai oleh jiwa, kalau jiwanya itu adalah jiwa al-karimah. Kalau jiwa kita jiwa karimah, jiwa yang baik, jiwa yang mulia, maka kita suka terhadap ulul himmah, semangat yang menggelora. Terutama ketika talab al-ilm. Ayat Al-Quran dan hadis banyak berbicara. Lebih-lebih lagi, ucapan atau asar dari sahabat ataupun ulama tentang masalah ini. Di antara ayat yang berbicara masalah ulul himmah, ayat yang ma'ruf di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Allah mulai ayat ini wasari'u, yang maknanya adalah bersegera, musara'ah. As-sari'u asalnya dari sur'ah, maknanya dalam al-mubadarah ila syai'in biduni ta'akhir atau taraddud. Maknanya adalah bersegera untuk melakukan sesuatu tanpa menunda-nunda, tanpa ragu menjalankannya. Allah perintahkan kita semua untuk sari'u. Bersegeralah kalian. Untuk apa? Untuk mencari maghfirah Allah. Untuk mencari ampunan Allah. Ketika kita tahu ada amalan-amalan yang mengantarkan kita memperoleh maghfirah dari Allah, maka Allah katakan wasari'u. Ketika ada amalan-amalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah, maka Allah perintahkan kita untuk apa? Wasari'u. Bersegera, jangan menunda-nunda, jangan ragu-ragu. Kalau kamu tahu bahwa itu adalah amalan surga, bersegeralah, bersegeralah. Cepat-cepatlah. Lakukan itu. Ketika kita tahu, talib al-ilm, dikatakan oleh Rasul, sahhalallah lahu tariqan ila jannah, menunjukkan talib al-ilm adalah apa? Jalan untuk surga. Maka masuk dalam ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-jannah yang Allah terangkan dalam ayat ini, arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Sebagian mufassirin menerangkan yang namanya seluas langit-langit dan bumi itu, langit kan ada 7, dijejer. Bukan ditumpuk, dijejer, ditambah dengan bumi, itulah luasnya surga. Sebagian lain mengatakan itu cuma sekedar gambaran, yang tahu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi itu gambaran yang bisa agar manusia itu bisa menyerap seperti apa sih luasnya. Bumi sudah luas. Langit kita merasa bingung mana ujungnya. Apalagi kalau sampai 7 itu dicecer. Itu semua Allah sediakan uidat lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang bertakwa. Kalau kalian mau jadi orang bertakwa, syaratnya apa? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegera. Kalau ada amalan yang menunjukkan kepada musara'ah terhadap maghfirah dan jannah, bersegeralah. Orang-orang yang bersegera mengerjakan amalan maghfirah dan jannah, Allah sifati dengan muttaqin. Karena ayat ditutup dengan uiddat lil muttaqin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Seseorang yang bisa bersegera dalam amalannya, tidak menunda-nunda amalannya, siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan orang yang ulul himmah, punya himmah yang kuat, punya himmah yang tinggi. Kalau himmahnya cuma himmah yang rendah, tidak mungkin dia bisa menjalankan amalan-amalan itu dengan segera. Yang ada adalah menunda. Saya sekarang masih ini, nanti sajalah talabul ilmnya. Saya insya Allah masih ada waktu. Setelah waktunya datang, yang dia rencanakan, ada kesibukan lain. Oh, nanti saja. Selalu menunda dan menunda. Akibatnya dia luput dari amalan kebaikan itu. Sehingga tidaklah mungkin orang yang bisa bersegera menjalankan amal kebaikan, kecuali orang yang punya himmah aliyah. Himmahnya tinggi, semangatnya tinggi. Jadi, ayat ini karena memerintahkan untuk bersegera menunjukkan ulu al-himmah. Ayat yang lain di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35, Allah katakan, fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari para rasul. Allah memerintahkan kepada siapa? Sabar. Bersabarlah engkau. Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, bersabarlah. Ketika gangguan besar menghadang Nabi kita Muhammad SAW, ketika ujian demi ujian, maka Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk bersabar. Fasbir. Lalu diberikan contoh oleh Allah SWT, kama sabar ulil azmi minar rusul. Sabarlah kamu, contoh sabar seperti siapa? Ulul azmi. Siapa ulul azmi? Orang yang punya semangat tinggi. Tinggi azmnya itu, semangatnya itu, azmnya itu tinggi. Dari para rasul yang sebelumnya. Para rasul sebelumnya mendapatkan ujian cukup berat. Mereka bersabar. Diganggu, mereka bersabar. Diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Walaupun berat. Menghadapi tantangan mereka dengan penuh sabar. Maka tidaklah mungkin orang yang himmahnya rendah terus dikatakan ulul azmi. Yang diperintahkan untuk kita mencontoh adalah ulul azmi yang mereka punya himmah yang aliyah, yang semangat yang tinggi. Walaupun ujian demi ujian menghadapinya, tapi tetap dia mencari ridha Allah. Tetap di atas jalan yang Allah ridhoi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada rijal yang mereka jujur dengan apa yang telah mereka janjikan, apa yang telah mereka ikrarkan. Tidak mundur dari ikrarnya, tidak mundur dari janjinya. Tetap berpegang teguh. Apa yang telah dia ikrarkan, dia janjikan kepada Allah, dia tetap. Dan di antara mereka ada yang sudah meninggal, gugur. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Tetapi, tetap saja. Wama badalu tabdila. Mereka tidak goyang. Tidak mundur dari janji dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan. Tidak mencari alternatif lain untuk keluar dari janji dia kepada Allah. Mencari alasan-alasan. Tidak. Tetapi, apa? Tetap. Yantadhir wa mabaddalu tabdila. Orang seperti ini tidak mungkin akan dia tetap berpegang teguh kecuali karena punya himmah aliyah. Himmah yang tinggi. Semangat di atas kebaikan. Semangat di atas kebenaran. Semangat di atas al-haq. Maka, kalau ada thalibul ilm, semangatnya loyo, ya sudah keluar dari ikrar yang dia inginkan. Pasti sudah akan cari alasan, akan cari apa pembenaran untuk dia keluar, untuk dia mundur dari medan belajar. Hari ini ada ikhwan yang semangat, walaupun dia kerja sibuk, tetap menyempatkan diri talabil ilm. Tapi nanti ketika ekonominya sudah mundur, dia cari alasan. Loh, cari rezeki buat keluarga kan kewajiban juga, Sat. Lah yang melarang cari rezeki siapa? Harusnya kita pandai membagi waktu. Jangan sampai yang ini dijadikan alasan untuk menghindar dari thalabul ilm. Maka himmah aliyah harus tetap kita pegang. Antum wahai thalabul ilm, hendaknya tetap, bagi yang belum punya himmah yang aliyah, dari sekarang ikrarkan diri Anda untuk memiliki himmah yang aliyah. Di dalam hadis juga Rasul mengatakan, di antaranya adalah ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Jaga dirimu agar tetap kalian berada pada apa? Ma yanfa'uk, apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Menjaga diri untuk tetap di atas yang bermanfaat tidak mudah. Tidak semua orang mampu. Yang mampu menjaga dirinya di atas keadaan yang bermanfaat cuma orang yang punya himmah aliyah. Kalau himmah Anda tinggi, maka Anda akan bisa menjaga. Karena bisikan setan, bisikan teman, itu selalu mengajaknya kepada perkara-perkara yang remeh-temeh. Kepada perkara yang kurang manfaatnya. Oleh karena itu, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ikhris ala ma yanfa'uk, tidaklah semua orang mampu. Yang mampu hanya orang yang punya himmah aliyah. Seorang yang punya himmah aliyah, ketika turun semangatnya, dia akan terkecoh dengan, walaupun yang tingkat manfaatnya kurang, dia akan terjatuh. Lah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wasta'in billah. Karena menjaga sesuatu tetap ada di atas yang bermanfaat, itu suatu sulit. Maka, kita mohon kepada Allah, ista'in billah, ya Rabb, jagalah diri kami untuk tetap ada di atas yang bermanfaat. Karena godaan-godaan menarik kita dari sesuatu yang bermanfaat itu banyak. Medannya, alatnya, fasilitas itu banyak. Yang bisa menarik kita dari hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah. Kalau kita belum berhasil, wala ta'jas. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus minta kepada Allah, ulangi lagi, berbuat lagi yang baik, menjaga diri lagi. Kalau terjatuh, mohon maaf. Istighfar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ulangi lagi. Wala ta'jas. Hadis ini juga merupakan perintah kepada kita untuk tetap ada di atas apa semangat yang tinggi, ulul himmah. Para salafus saleh juga punya beberapa ucapan, banyak ucapan mereka, nasihat yang punya arti tentang hal ini. Kalimatnya bagus-bagus. Di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La tasgharanna himmatakum fa inni lam ara aq'ad anil muqarramat minas sigharil himam. Jangan kalian kecilkan himmah kalian itu. Himmah. Keinginan, semangat. Itu jangan cari yang kecil. Cita-cita harus yang besar. Himmah harus dipompa terus, semangat terus. Kata Umar bin Khattab, tidaklah aku melihat orang yang malas melakukan kebaikan, lesu dalam menjalankan kebaikan, kecuali karena kecilnya himmah mereka. Semangatnya kecil, sehingga kecil pula kemampuan daya dorong untuk melakukan amal kebaikan. Antum. Untuk menjalankan belajar misalkan. Untuk murojaah. kita bisa melihat siapa yang suka murojaah, siapa yang malas murojaah. Yang suka murojaah adalah yang punya himmah kuat. Saya harus berhasil. Saya ingin menguasai ilmu ini. Saya ingin memberikan setelah ini kebaikan untuk diri saya dan untuk orang lain. Ada cita-cita yang luhur. Ada semangat yang tinggi. Sehingga dia pengen belajar untuk berusaha dan berupaya. Sementara, kalau kita lihat ada orang yang malas belajar, antum bisa pelajari. Apa sih sebabnya? Semangatnya kecil. Enggak punya daya dorong. Kalau ibarat kendaraan, mesinnya kecil. Kalau dibebani yang berat, ya enggak bisa jalan. Dipaksa, ya rusak. Karena memang semangatnya kecil. Maka kalau antum pengen berhasil, ganti mesin yang besar. Semangat yang besar. Itulah mesinnya. Ikhwan yang penuh kesibukan di luar. Kalaulah tidak punya himmah yang kuat, maka sulit untuk mempertahankan diri menjadi orang yang baik. Sulit untuk tetap berpegang teguh di atas manhaj salaf. Karena ujiannya besar. Hanya yang punya himmah aliyah. Mereka yang masih tetap bertahan. Sementara yang himmahnya setengah-setengah. Ataupun di bawah setengah. Ada goncangan sedikit saja. Ada ujian sedikit saja. Dia akan terpental. Menjadikan alasan untuk dia menghindar. Ibnu Jauzi pernah mengatakan, min alamati kamal akal ulul himmah. Alamat dari kesempurnaan akal seseorang itu kalau dia punya ulul himmah, semangat yang tinggi. Akal yang sempurna menjadikan dia mampu memilih yang terbaik. Mana-mana yang baik dia akan pilih. Kenapa? Karena akalnya sempurna. Lah untuk mengetahui mana yang angka sempurna dan mana yang tidak, ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Lihat semangatnya untuk menjalankan kebaikan. Kalau dia terus bersemangat di atas kebaikan, ulul himmah dalam kebaikan, maka itu tanda akal orang ini baik. Sementara kalau sebaliknya, waradi bidanu dani, maka orang yang ridho dengan yang rendah, sudah saya cukup sekian sajalah. Walhamdulillah, saya sudah bersyukur. Saya bisa ke tingkat jenjang apa? Mutawasitah. Ini saja sudah luar biasa, berat loh. Apalagi sampai ke tingkat aliyah atau sampai tingkat aduh. Enggaklah, akal saya enggak sampai. Merasa putus asa, merasa cukup dengan segitu-segitunya. Ini saja karena kepaksa kok. Dipaksa sama abah saya. Tanda rendahnya. Akalnya. Karena semangatnya rendah. Karena dia terima dengan kerendahan itu. Sudah cukup. Alhamdulillah. Segini sudah cukup. Sudah. Kalau dia akalnya sempurna. Tidak merasa cukup. Enggak. Saya masih tetap ingin belajar. Tidak, saya masih kurang dalam beramal soleh. Akan terus dalam beramal soleh. Ya Allah, dosa saya banyak. Kalau yang akalnya sehat, akalnya sempurna, merasa dirinya dosanya banyak, dan ingin terus beramal dengan amalan soleh. Dan amalan soleh itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan semangat yang ada di dada kita. Ibnu Qayyim rahimahutaala mengatakan, faman 'allat himmatahu wa hasyat nafsahu ittasafa bikulli khalqin jamil bikulli khuluqin jamil wa man danat himmatahu wa taghat nafsahu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Barang siapa yang himmahnya tinggi, kata Ibnu Qayyim, dan jiwanya itu ada khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersifati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya, kalau Anda punya himmah yang tinggi, himmah yang aliyah, yang kuat semangatnya, kuatnya semangat antum itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Karena kuatnya semangat, ada ambisi untuk berbuat kebaikan, tidaklah mungkin dimiliki oleh akhlak yang rendah. Sementara kalau himmahnya rendah, nafsunya melampaui batas, sukanya rendah-rendah. Nafsunya, ya sudahlah, sukanya bermaksiat. Maka dengan itu, akan tersifati akhlaknya dengan akhlak yang rendah. Na'udzubillah. Antara akhlak dengan himmah ada korelasi. Akhlaknya tinggi menunjukkan himmahnya yang tinggi. Akhlak seseorang rendah menunjukkan himmahnya rendah pula dalam kebaikan. Beliau pun mengatakan, al-ilm wal-amal tau amani. Namanya ilmu dan amal itu seperti anak kembar. Kalau anak kembar punya ibu enggak? Punya ibu ya? Ibunya siapa? Kalau ilmu dan amal itu ibunya adalah ulul himmah. Ibunya adalah ulul himmah yang bisa melahirkan ilmu pada antum adalah kalau punya ulul himmah. Amalan, antum bisa beramal dengan suatu amalan, itu juga lahir dari ulul himmah. Tidaklah mungkin antum bisa menjalankan suatu amalan tanpa adanya himmah di diri antum. Puasa misalkan, amalan puasa. Bagaimana kita bisa menjalankan puasa dari pagi sampai malam, sampai sore menjelang maghrib baru boleh makan? Siapa yang mampu melakukan ini kalau tidak dengan himmah yang aliyah itu tadi? Kalau himmahnya separuh-separuh, ya kayak anak-anak kita atau ada dari antum yang usianya baru 4 tahun, 6 tahun, disuruh puasa sampai jam 10, lapar. Terus minta makan. Suruh sabar. Iya sabar, tapi gak kuat. Karena memang himmahnya segitu. Ilmu pun demikian. Tidaklah mungkin seseorang bisa berilmu kecuali ulul himmah. Maka orang yang himmahnya rendah tidak akan berhasil menuntut ilmu. Jangan salahkan pikiran atau otak Anda ketika Anda gagal dalam belajar. Seberapapun kapasitas otak, kalau kita punya ulul himmah, akan ada keberhasilan. Tentu beda dengan yang otaknya cemerlang. Tetapi berapa banyak orang yang otaknya cemerlang, gagal dan belajar. Karena yang himmahnya yang rendah. Maka al-ilmu lul amal adalah anak kembar yang ibu mereka adalah ulul al-himmah. Sebaliknya al-jahl wal-batalah tau amani umuhuma al-kasal. Kebodohan dan pengangguran. Ini juga ibarat anak kembar. Siapa ibunya? Al-kasal, kemalasan. Malas akan melahirkan seseorang dalam keadaan gagal dalam sesuatunya. Afan. Malas nam akan melahirkan seorang menjadi pengangguran. Suruh kerja ini, aduh saya tuh enggak bisa. Suruh kerja itu, saya enggak cekatan. Suruh ngajar, waduh saya dulu ngaji tapi enggak selesai. Cari alasan. Intinya, karena himmahnya rendah, dia tidak mau kerja. Hanya jadi pengangguran. Kebodohan juga demikian. Kenapa kamu bodoh? Karena malas belajar. Kalau seseorang mau belajar, pasti dia akan dapati. Kalau dia mau berupaya, berusaha, kalau himmahnya kuat, kalau kemauannya tinggi, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang dia maukan. Ilmu itu bisa diperoleh dengan keseriusan. Ilmu itu bisa diperoleh dengan perjuangan. Murojaah terus menerus. Semua itu harus ada ibunya. Yaitu apa? Ulul himmah. Ulul himmah punya pengaruh tinggi. Ulul himmah sebagai dasar amalan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sebagai dasar amalan kita ketika kita belajar menuntut ilmu. Sebagai dasar dari amalan kita ketika kita ingin mencari surga Allah, keridhaan Allah. Yang semua itu tidak mungkin bisa kita dapati tanpa ada perjuangan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan nasihat bagi kita semua. Menambah semangat kita sehingga kita bisa belajar menuntaskan pelajaran kita. Dan kita bisa beramal dengan amal soleh. Ingat bahwa antum belajar. Dengan belajarnya antum ini. Akan memberikan dampak yang baik di kemudian hari. Untuk antum sendiri. Ataupun untuk keluarga antum. Ataupun buat lingkungan antum pula. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.